Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-28. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala وعن أبي نجيح الإرباض ابن سارية رضي الله عنه قال dan dari Abu Najih kunyah beliau namanya adalah Al-Irbad bin Sariyah dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masyhur min as-sabiqin al-awwalin di antara orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau termasuk di antara ahlus suffah orang-orang yang tinggal di masjid Nabi alaihi salatu wasallam disebabkan karena mereka tidak punya tempat tinggal. Maka tempat mereka adalah di masjid. Di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanti perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jika mereka akan diutus oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Dan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah orang yang keempat yang masuk ke dalam Islam. Namun dalam hal orang yang keempat yang masuk ke dalam Islam ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Masing-masing dari Al-Irbad bin Sariyah, demikian pula Amr bin Abasah, kedua-duanya mengatakan aku adalah orang yang keempat yang masuk ke dalam Islam. Dan tidak diketahui siapa di antara kedua sahabat ini yang benar-benar pada hitungan yang keempat, yang lebih dahulu daripada yang lainnya. Yang menunjukkan bahwa Al-Irbad radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara mereka yang berjuang semenjak awal Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasakan pahit getirnya dakwah, merasakan berbagai macam cobaan-cobaan yang mereka rasakan ketika di Makkah, yang mendapatkan tekanan-tekanan dari kaum Quraisy dan pemboikotan mereka. Pada saat beliau berangkat ke Madinah pun, dalam keadaan beliau demikian bersungguh-sungguhnya untuk selalu mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan pada saat terjadinya perang Badar, ketika itu hanya terbatas dari kalangan para sahabat yang berangkat, termasuk di antaranya Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu ta'ala an. Beliau sahabat yang ingin berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang sekali tidak ada kendaraan yang membawa beliau untuk berangkat ke sana. Dan kepada Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu ta'ala anhu inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ. Tidak ada dosa atas orang-orang yang pada saat mereka datang kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka pun diangkut, dibawa serta untuk mengikuti peperangan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kendaraan untuk mereka. Maka tidak ada kesempitan, tidak ada dosa atas mereka sama sekali. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kami berupa nasihat yang wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati-hati kami. Di dalam riwayat yang lain bahwa Al-Irbad bin Sari yang mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kami berupa nasihat yang sangat berbekas dalam hati-hati kami, yang menjadikan hati-hati kami bergetar. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat untuk memperbaharui keimanan mereka, untuk membasahi hati mereka yang telah mulai kering. Maka an-nasihah termasuk di antara perkara yang penting di dalam menegakkan Islam seseorang pada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu amalan yang mengeluarkan seseorang itu dari al-khasir, dari orang-orang yang dalam keadaan kerugian. Di dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Maka saling nasihat menasihati adalah termasuk di antara yang akan menyempurnakan Islam seseorang. Sebab seseorang sangat sulit untuk berdiri sendiri, dia harus hidup dengan yang lainnya. Ketika dia terjadi kesalahan, ada yang membenarkan. Ketika dia membutuhkan bantuan, maka ada saudara yang lain yang memberikan bantuan kepadanya. Dan begitulah. Sehingga al-mau'idhah, memberikan nasihat, merupakan salah satu bagian penting dalam ad-da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala. Mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wasail yang banyak sekali. Wasilah-wasilah yang banyak. Dengan cara lisan, bahkan dengan cara perbuatan kita. Menampakkan al-akhlaqul karimah, termasuk di antara dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan lisan, memberikan pendidikan kepada kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui proses belajar mengajar, ataukah khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, dan nasihat-nasihat. Ini sangat penting untuk meningkatkan keimanan seorang dan menambah ilmu seseorang yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam, khususnya dalam masalah memberikan nasihat, beliau tidak menjadikan nasihat itu sebagai suatu yang dilakukan setiap saat ataukah setiap hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau tidak melakukannya pada setiap waktu ataukah setiap hari, disebabkan karena beliau khawatir jangan sampai para sahabat merasa bosan dengan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau memberikan nasihat, beliau hanya memberikan nasihat pada setiap hari Kamis. Pada setiap hari Kamis. Lalu kemudian sebagian murid-muridnya datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau tidak menasihati kami setiap hari saja? Kenapa hanya sekali dalam satu pekan? Kenapa tidak setiap hari? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakhawwaluna bil maw'idah tarahat as-sa'amati alaina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjarang-jarangkan dalam memberikan nasihat kepada kami, khawatir jangan sampai mendatangkan perasaan bosan pada diri-diri kami. Sehingga dari sini termasuk di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah memberikan nasihat ketika situasi tersebut memungkinkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Jangan menjadikan sebagai sesuatu yang dilakukan setiap saat, dikhawatirkan akan menimbulkan malal, perasaan bosan terhadap mereka yang diberikan nasihat. Lalu kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajilat minha alqulubu wa dharafat minha aluyun, menggetarkan hati-hati kami dan mengeluarkan air mata kami. Ini menunjukkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang benar-benar memberikan pengaruh pada diri-diri para sahabat. Nasihat yang berasal dari hati. Apabila seorang menyampaikan nasihat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar-benar tulus dari hatinya, maka itu akan sampai kepada hati yang lain. Berbeda dengan kebanyakan dari sebahagian mereka yang memberikan nasihat, yang tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya, disebabkan karena bukan dari hati. Mungkin ada faktor-faktor tertentu, ada tendensi tertentu, sehingga dia menyampaikan nasihat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang seperti ini sangat sedikit pengaruhnya, bahkan mungkin kadang-kadang tidak memberikan pengaruh sama sekali. Berapa banyak di antara mereka yang memberikan nasihat kepada orang lain, namun mereka tidak menerapkan pada diri mereka sendiri. Mereka mencegah orang lain dari melakukan sesuatu, sementara mereka sendiri melakukan. Mereka menganjurkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Maka ini adalah merupakan perkara yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mengucapkan sesuatu sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian tidak melakukan? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan beliau menampakkan itu dalam kehidupannya. Memperlihatkan al-akhlaqul karimah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga mereka melihat bahwa ini merupakan nasihat yang memberikan pengaruh. Sebagai seorang nasih, sebagai seorang pemberi nasihat, maka dia harus memperlihatkan kepada mereka bahwa dialah orang yang paling pertama yang mengamalkan apa yang dia sampaikan dari nasihat-nasihat tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Ibad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis ini, ketika beliau menyebutkan nasihat yang menggetarkan hati-hati dan menjadikan mereka menangis, mengeluarkan air mata. Ini merupakan sifat yang terpuji. Seseorang tatkala mendengarkan nasihat atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memberikan pengaruh pada dirinya, bergetar hatinya, sehingga dia teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang demikian itu menjadikan hatinya dipenuhi dengan keimanan, membasahi hatinya dan menghilangkan kekerasan yang terdapat di dalam hatinya, sehingga mudah untuk menerima hidayah. Yang seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayatnya dalam Al-Qur'an Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya kaum mukminin itu, mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar-getar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa menundukkan dirinya di hadapan Allah. Siapa itu orang-orang yang tunduk? Yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tunduk merendahkan diri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada apa yang diturunkan dari kebenaran. Janganlah mereka itu seperti ahlul kitab, orang-orang yang telah diberikan kitab dari sebelum mereka. Mereka menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah sehingga menyebabkan hati mereka keras. Dan kebanyakan mereka itu dari kalangan orang-orang yang fasik. Seseorang ketika dia mendengarkan firman Allah, dia mendengarkan nasihat, lalu kemudian memberikan pengaruh pada dirinya, bergetar hatinya, maka ketahuilah itu tanda keimanan. Itu menunjukkan bahwa di dalam diri kita, hati kita masih ada harapan untuk senantiasa berubah kepada kebaikan. Berzikir kepada Allah, hatinya menjadi basah. Ini kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka rathban min dzikrillah jalla wa ala. Senantiasa lisan kamu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati itu menjadi keras, ya. Kalau hati itu sudah menjadi keras, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu semakin dikeras dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi orang seperti ini dikhawatirkan pada saat mengerasnya tidak akan mampu menerima hidayah. Yang seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu, yakni yang telah keras hatinya, sama saja atas mereka itu. Engkau beri peringatan atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman, tidak manfaat. Disebabkan karena demikian keras hatinya. Sifat penentangannya terhadap kebenaran. Menjadikan mereka itu tertutup hatinya untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun pada saat hati itu masih terbuka, masih ada harapan, ya. Di antara orang-orang kafir ada yang ingin masih membuka hatinya, yang ingin menundukkan dirinya untuk menerima kebenaran di saat dia mendengarkan kebenaran itu. Orang-orang yang seperti ini masih diharapkan kembali kepada Islam. Seperti di kalangan para sahabat, berapa banyak dari mereka yang dahulunya musyrikin, lalu kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jubair bin Mut'im, kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra'u surah at-tur fil maghrib wa kana awwalu ma waqara al-iman fi qalbi." Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa sallam biasa membaca surah At-Tur dalam salat maghrib. Dan itu adalah merupakan awal kali iman itu masuk ke dalam hatiku. Mungkin dia lewat, ya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang mengerjakan salatul jamaah, lalu dia mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surah At-Tur. Maka di saat itu dia merasakan iman masuk ke dalam hatinya. Lalu kemudian setelah itu dia semakin cinta kepada Islam. Maka masuklah dia ke dalam Islam dan menjadi salah satu sahabat yang terbaik di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan bahwa apabila seseorang mendengarkan nasihat memberikan pengaruh pada dirinya, maka ketahuilah itu kebaikan, ya. Bergetar hatinya, kadang-kadang pengaruh itu sampai seorang itu menangis, ya. Dia menangis menyesali apa yang telah pernah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kelalaian mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Faqulna, lalu kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang hendak melakukan perpisahan dengan para sahabatnya, maka berikanlah kepada kami wasiyah. Jadi ini difahami oleh para sahabat bahwa nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan nasihat orang yang hendak melakukan perpisahan. mereka mengetahui akan semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan berpisah dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan nasihat-nasihat pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sepantasnya seorang muslim menelantarkan nasihat ini. Yang namanya orang kalau sudah mau berangkat berpisah dengan kerabatnya, berpisah dengan teman-temannya, lalu teman-temannya meminta agar diberikan nasihat, biasanya itu merupakan nasihat yang nasihat saringan dari sekian banyak nasihat. Nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat penting ya, untuk disampaikan kepada yang dinasihati. Maka demikian pula di dalam hadis ini, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasaih ghaliyatun nafi'ah ra'i'ah. Nasihat yang sangat bermanfaat, nasihat yang sangat mahal, yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirah, sebagaimana akan kita ketahui nanti. Nasihat yang akan memberikan manfaat kepada dunia mereka, demikian pula kepada akhirat mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai nasihatnya. Beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang sangat penting. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan bahkan ini merupakan wasiat seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan ahlul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum diutusnya Rasulullah, mereka senantiasa mewasiatkan kepada umat mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian. Dan juga kepada kalian. Agar hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inti dari kebahagiaan seseorang, keselamatan seseorang hidup di dunia dan di akhirat adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Inti dari ketakwaan itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu inti dari ketakwaan. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengerjakan perintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada definisi takwa yang disebutkan oleh Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan pada saat beliau menjelaskan tentang takwa, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Kata beliau, yang dimaksud dengan bertakwanya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah engkau beramal, an ta'mala bi ta'atillah, amalkan perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, amalkanlah itu. Bagaimana cara mengamalkannya? Ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mengamalkan amalan-amalan soleh itu tidak serampangan. Lihat petunjuk dari Allah. Lihat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika engkau mengamalkan amalan tersebut, engkau berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, yang dengan itu seseorang masuk ke dalam surga. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nurin min Allah, juga di atas cahaya dan bimbingan dari Allah. Takhafu iqab Allah, yang kamu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada seorang yang meninggalkan perbuatan yang haram bukan karena takut kepada Allah. Bukan di atas cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kadang-kadang ada seorang yang mengerjakan amalan ketaatan tapi bukan karena berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang beramal karena riya mendapatkan pujian dari yang lainnya, maka ini menggugurkan amalan. Ada seorang menuntut ilmu agama yang itu merupakan salah satu ibadah yang mulia, tapi tujuannya bukan karena Allah, namun ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, ingin mendapatkan pujian, ingin menyaingi para ulama, ingin berdebat dengan orang-orang yang bodoh, maka yang seperti ini tidak memberikan faedah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama 'ilman liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mempelajari ilmu dalam rangka untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, menyaingi para ulama, ataukah ingin mendebat orang-orang yang bodoh, ataukah dengan tujuan agar wajah-wajah manusia terarah kepadanya, ingin dipuji, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka waliyadzubillah. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas bimbingan dari Allah. Mana yang halal dan yang haram itu di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dan takut dari siksaan. Ya. Sebab ada sebagian mereka mengatakan bahwa kalau kita beribadah, kalau kita melaksanakan kewajiban, itu jangan berharap pahala dari Allah. Kita beribadah bukan karena mengharapkan surga. Dan kita meninggalkan kemaksiatan bukan karena takut dari neraka. Apa dalil mereka? Mereka tidak mengambil dalil dari ayat ataukah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya diambil dari apa yang diriwayatkan dari seorang wanita tabi'iyah yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan ketika dia berdialog dengan Allah, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan surgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Kalau aku meninggalkan larangan-laranganmu hanya karena takut dari nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu." Ini menantang Allah ini namanya. Ya. Dari mana yang seperti ini? Dan tidak demikian sifat-sifat hamba-hamba kaum mukminin pada saat mereka beribadah kepada Allah. Kaum mukminin beribadah kepada Allah itu mengharapkan apa yang Allah berikan dari rahmatnya dan menjauhkan diri dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari siksaan dan hukumannya. Itu tujuan kita beribadah dan itu asli dari tauhid, inti tauhid. Tidak benar itu apa yang dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, belum lagi tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad yang dinisbahkan pada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, memang dikenal Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang ahli ibadah pada zamannya. Namun banyak kedustaan-kedustaan yang dinisbahkan kepada beliau. Sebagaimana kedustaan-kedustaan juga banyak dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, salah seorang dari kalangan tabi'in. Banyak kedustaan. Ya, lalu dianggap bahwa mereka itu adalah imam-imam dan tokoh-tokohnya kaum sufiyah. Padahal mereka berlepas diri dari sufiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak firman-Nya yang menjelaskan tentang ciri-ciri hamba kaum mukminin pada saat mereka beribadah kepada Allah mengharapkan surga dan takut dari neraka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kaum mukminin itu jauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Rabb mereka khaufan. Karena mereka takut. Takut dari apa? Takut dari siksaan Allah. Wa tama'a, dan sangat berharap, sangat berkeinginan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rahmat-Nya. Maka tidak mengapa seorang itu berdoa, bahkan itu adalah merupakan inti tauhid, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Apabila kalian hendak meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang pertengahan. Ya, kita dianjurkan itu, meminta kepada Allah surganya. Karena itu adalah merupakan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kaum mukminin, sedangkan neraka adalah merupakan balasan yang Allah berikan bagi mereka, orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwa kepada Allah adalah merupakan inti dalam kehidupan ini. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki yang halal kepada dia dari arah yang kadang-kadang dia tidak menyangka. Problem-problemnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala problemnya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan ya dalam perkaranya itu mudah, mudah menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita punya masalah, kita punya problem, apakah itu problem keluarga, problem yang ada pada diri kita sendiri, problem yang ada di masyarakat kita, selesaikan dengan takwa Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya untuk menyelesaikan permasalahan itu, jangan kepada yang lainnya. Sebab kalau kepada yang lainnya akan semakin mempersulit diri. Akan semakin ditambah masalah-masalah itu. Mungkin kita menyelesaikan masalah itu akan tapi memunculkan masalah-masalah yang lain. Yang akan semakin bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu banyak kita melihat dari mereka. Yang tidak menyelesaikan problem-problem mereka dengan takwa Allah. Maka diakhiri dengan bunuh diri. Diakhiri dengan kekecewaan. Diakhiri dengan stres. Tapi seorang mukmin kalau dia punya masalah, gimana cara menyelesaikan? Yang pertama, dia menumbuhkan sifat sabar pada dirinya. Lalu dia menghadap kepada Allah, sholat, ya. Senantiasa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hambanya berdoa dalam keadaan hamba ini seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya itu, tidak akan disia-siakan. Ya. Nah, itu ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita mendapatkan cobaan, kembali kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala urusan. Janji Allah itu tidaklah mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu hal yang pasti. Cuman yang harus kita perhatikan adalah ketakwaan yang ada pada diri kita. Kenapa kadang-kadang kita berdoa lalu tidak dikabulkan oleh Allah? Jangan kita menyalahkan Allah, salahkan diri kita. Mungkin kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pencegah-pencegah yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang dia musafir. Orang yang safar itu termasuk tanda-tanda dikabulkannya doa. Dalam keadaan pakaiannya lusuh, tubuhnya lusuh, rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu. Ini juga merupakan ya salah satu yang dapat menyebabkan demikian cepatnya terkabulnya doa seseorang. Ketika dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa seseorang. Ketika dia berdoa, dia mengulang-ulangi doanya. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengulang-ulangi. Ya. Benar-benar merasa butuh kepada Allah. Ini juga termasuk sesuatu yang menyebabkan demikian cepatnya dikabulkannya doa seorang. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ta'amuhu haram. Apa yang dia makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram. Yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram. Dia memenuhi perutnya dengan hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kira sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.